لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة رسول الله ورحمة الله، alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita lanjutkan kembali pembahasan kita di tafsir surat Al-Baqarah. Harapan kita mudah-mudahan akan menambah pengertian kita dan mengingatkan kepada kita dengan apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan prinsip dan manhaj kita dalam bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada ayat yang ke-82. Qala Allah Subhanahu wa taala, بلى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله سبحانه وتعالى menyebutkan kelompok yang pertama dari penghuni neraka. Kemudian berikutnya, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال مبتدأ خبره قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ini sebagai mubtada, الذين آمنوا وعملوا الصالحات, yang di awal kalimat, kemudian khabarnya أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال لما ذكر الله عز وجل مصير الكافرين ذكر بعده مصير المؤمنين. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tempat kembalinya orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesudahnya tempat kembalinya orang-orang mukmin. Dan ini uslub dalam Al-Qur'an yang banyak-banyak, antara terghib dan tarhib. Ini tarhib dulu, kemudian baru terghib. Menyebutkan yang jelek dulu, kemudian menyebutkan yang buruk. Ini sering seperti itu. Dan ini di antara lain adalah prinsip dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah antara khauf dan raja, antara rasa takut dan rasa mengharap. Ini merupakan rukun di antara rukun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti itu, agar senantiasa seimbang, tidak berat sebelah. Karena kalau kemudian berat sebelah, artinya sisi harapannya itu lebih kuat, maka ini akan menggampangkan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Demikian pula kalau sisi khaufnya, rasa takutnya terlalu berlebihan, maka pun juga akan bisa tersesat, menjadikan yang sunnah menjadi wajib, yang mubah menjadi sunnah, dan memberat-beratkan dirinya. Ini ketika rasa khauf yang berlebihan, seperti yang terjadi pada orang-orang khawarij. Orang khawarij kenapa mereka sampai seperti itu? Ini asal mulanya adalah dari prinsip atau manhaj yang tidak benar, ketika tidak seimbang antara rasa khauf dan rajanya, sampai membebani diri mereka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebaninya. Mewajibkan kepada wanita-wanita yang haid untuk mengqadha salatnya, ya, sesuatu yang berat karena isi khauf yang berlebihan. Ini mereka. Maka ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua-duanya, terhib, tarhib dan terhib. Qala li yakuna al-'abdu sa'iran ila Allah Subhanahu wa taala bainal khauf wal raja. Hal ini supaya seorang hamba berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di antara rasa takut dan mengharap. Waqad wasafa Allah ta'ala al-Qur'an bi annahu mathani, ay tusanna fihi al-ma'ani wal ahwal. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an adalah dengan mathani, yang disebutkan ini. Al-Qur'an mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang dengan takut orang-orang yang kulit-kulit orang-orang yang takut kepada mereka pun bergetar. ثم تلين قلوبهم وجلودهم الى ذكر الله. Kemudian dengan itu menjadikan melembut dari kulit dan hati mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rasa takut itu kemudian bisa menjadikan seseorang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tusan fihi al-ma'ani wal ahwal, memiliki makna dan keadaannya, menjadikan orang itu bisa takut, ya. Dan juga jadikan orang bisa bergetar, demikian pula menjadikan orang itu bisa berbahagia. Bahagia dan bahagia dan sedih ini Al-Quran bisa seperti itu, dan ini menyeimbangkan di antara keduanya ini. Wa qawluhu ta'ala wal ladzina amanu ay sadaqu bima yajibul iman bihi ma'al qabul wal idzan. Yani orang-orang yang membenarkan dengan apa yang wajib untuk diimani, membenarkannya dibarengi dengan menerima al-qabul wal idzan, dan mau tunduk, menerima dan tunduk. Fala yakunu al-imanu mujarradu tasdiq, dan tidaklah iman itu hanya sekedar pembenaran saja. Bal labudda min qabulin li syai', bahkan harus dibarengi dengan menerima sesuatu. Waqtirafun bihi, dan juga mengakuinya. Summa idzan, kemudian tunduk. Wa taslim lima yaqtadhihi dzalikal iman, dan juga mau menerima, berserah diri dengan apa yang menjadi konsekuensi dari iman tersebut. Bagaimana juga diistilahkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mengatakan al-iman laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan dengan angan-angan, juga bukan dengan hiasan, bukan sekedar hiasan. Tapi iman ini adalah ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah apa yang terpatri, menetap dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Apa yang terpatri dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan, ini iman. Bukan sekedar tamanni wa tahalli, sekedar hiasan, sekedar angan-angan saja. Wa qawluhu ta'ala wa amilu salihat ay amilu al-amal salihat, yani mereka mengamalkan dengan amalan-amalan salih. Wal-amalu يصدق على القول والفعل وليس العمل مقابل القول. Dan amalan ini adalah membenarkan ucapan dan perbuatannya, dan tidaklah perbuatan itu muqabilul qaul, yani bertentangan atau kebalikan daripada ucapannya. Bal alladhi yuqabilul qaul al-fi'l, bahkan yang dihadapkan dengan ucapannya dalam perbuatan. Jadi ucapan dulu baru kemudian perbuatan. Ucapan itu benar manakala dibarengi dengan perbuatannya. Wa illa fal qaul wal fi'l kilahuma amal. Kalau tidak, dua-duanya memang merupakan amal. Qaul ini adalah amal lisan, wal fi'l amal al-jawarih. Ini dua-duanya adalah amal, dan qaul amal lisan. Ini ucapan ini adalah merupakan perbuatan lidah, lisan, dan fi'l perbuatan ini sendiri adalah perbuatan dari anggota badan secara umum. Jadi mimbab khas dan am. Kalau qaul ini mungkin lebih khusus, karena ini adalah terkait dengan, karena lisan pun juga bagian dari anggota tubuh. Dalam amal, fi'l ini adalah secara umum. Qawluhu ta'ala ulaika ashabul jannah. mereka itu adalah ashabul jannah. Ini siapa mereka yang disebutkan sebelumnya, orang-orang beriman dan beramal saleh. Ai ahluha al-mulazimun laha. Yani merupakan penduduknya. Al-mulazimun laha, yang selalu ada di dalamnya. Di anna suhbah mulazamah atau mulazimah. Mana suhbah, mana sahabat, ini kan selalu bareng. Maka di sini katakan ashab. Ashab. Kalau boleh kami bilang dengan mana sahib, sahib ini mana memiliki, mereka itulah yang memiliki surga. Artinya menjadi penduduknya. Maka ini semoga Allah SWT akan menjadikan kita termasuk di dalamnya. Qala ad-dar al-jannah ad-daru allati a'addaha Allah Ta'ala li al-muttaqin. Al-jannah adalah negeri dar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa fiha kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, dan di dalamnya, di dalam surga ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Di dalamnya apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan dalam benak manusia, dalam hati manusia ini. Bagaimana tidak? Karena memang saking mulianya, saking besarnya, saking banyaknya, yang itu tidak ada bandingannya dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Bagaimana tidak, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 100. Satu bagian itu diturunkan ke muka bumi ini, dan yang 99 ini untuk hamba-hambanya, dipersiapkan untuk hambanya yang beriman, yang bertakwa. Maka 1 banding 99, yang satu ini saja kita tidak bisa membayangkannya. Ya, yang satu diturunkan ke muka bumi ini saja kita tidak bisa membayangkannya, apalagi mendapatkannya ini juga, merasakannya juga belum pernah. Ya. Artinya secara keseluruhan, dan kita hanya sebagian kecil dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Nah, dibagi-bagi pada seluruh manusia dan binatang dan juga semua apa yang ada di muka bumi ini. Terbitnya matahari, terbitnya bulan, turunnya hujan, ini dan bisa manusia semuanya makan, ini adalah bagian dari satu bagian rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alif. Kita lihat, dengar, bukan lihat ya, kita sering membaca orang yang per minggunya mungkin gajinya miliaran per minggu ini. Ini kita tidak bisa membayangkannya kayak apa. Dan ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Ini pun juga kita lihat orang yang punya serba mewah, serba apa aja. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, satu saja. Bagaimana dengan yang 99? Jelas tidak bisa kita bayangkan. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak bisa kita bayangkan dalam benak manusia. Maka dengan seperti ini, akankah kemudian kita melalaikan yang 99 ini hanya karena mendapatkan sekeping dari satu bagian di rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melalaikan kita dari yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sesuatu yang mughri, terkadang menipu kepada kita dan melalaikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengingatkan dari sifat-sifat dunia itu sendiri, yang semuanya adalah hakikatnya serba tidak mengenakkan kalau kemudian dilihat kepada hakikatnya, kepada hakikatnya. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sifati dunia itu innamal hayatud dunya la'ib, hanya main-main saja. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Kalau yang main-main saja, pemain mau main terus kan juga akan ada bosannya. Lahun, sesuatu yang melalaikan. innamal hayatud dunya laibun wa lahun wa zinatun. Apalagi dikatakan dunia adalah zina, hanya hiasan, kan berarti bukan aslinya, hanya aksesoris saja. Kalau kemudian hilang itu, maka hilang, tinggal aslinya kayak apa. Ini zina saja. Wa zinatun wa tafakhurun bainakum, hanya berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, kemudian hanya berbanyak-banyakan dalam harta dan anak-anak. Ini hanya itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka juga mengingatkan wala yaghrannakum al hayatud dunya, janganlah sampai kehidupan dunia itu melalaikan. Wala yaghrannakum billahi ghurur, dan jangan sampai melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal yang melalaikan. Ini jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala azim dari apa yang Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam ayat ini. Tentunya kita semuanya menginginkan menjadi ashabul jannah, katakan sahib ya, yang mulazim ada di dalamnya, yang sifatnya seperti itu ini. Dan azim. Kaqaulihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Artinya apa? Banyak Dorcas. Namanya Dorcas itu kan sesuatu yang datang tiba-tiba di luar tidak terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba dapat. Nah, ini kan seperti itu, banyak yang mengagetkan, banyak yang, tetapi mengagetkan dalam hal ini adalah menggembirakan, lebih dari yang dibayangkan. Nah, dikatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu, jiwa manusia itu tidak tahu apa yang disembunyikan pada bagi mereka. Dari apa? Min qurrati ayun, dari sesuatu yang menyejukkan matanya, menjadikan mata itu sejuk. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Ini azim, dari balasan Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang kita lakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membayar mahal dari apa yang kita lakukan. Sedikit yang kita lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala membayarnya dengan harga yang sangat mahal dan sangat mahal. Maka akankah kemudian kita terlalikan? Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga satu biji kurma itu bisa seperti gunung, bisa berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti gunung. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Yang tentunya ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini jangan kemudian kita meremehkan sekecil apapun dari perbuatan yang ma'ruf. Bagaimana juga jangan menggampangkan dari sekecil apapun dari perbuatan yang mungkar. Karena kalau yang ma'ruf sekecil itu pun akan bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba amalin saghirin fa huwa 'indallahi 'adzim." Betapa banyak amalan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar adalah karena keikhlasan dan niatnya ini. Namun demikian, rubba amalin kabirin wa 'indallahi saghir. Dan betapa banyak amalan yang besar di mata manusia, namun di sisi Allah adalah kecil. Ini ikhlas sama ikhlas toh, senantiasa menjaga kepada keikhlasan. Ini, karena balasan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar sekali. Fa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun. Qauluhu ta'ala hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ini sama seperti keadaannya ahlul nar, yani mereka tinggal di dalamnya abadal abad, yani selama-lamanya. Namun keadaan orang-orang mukmin adalah penuh dengan kedamaian dan ketenteraman, yang masuknya juga penuh dengan hal yang baik. Udkhulu habisalam tadhika yaumul khulud, masuklah ke dalam surga itu dengan penuh keselamatan. Ini disambut dengan gembira sampai dengan bahagia. Sebaliknya orang-orang ahlun nar adalah dilemparkan, sering dengan apa namanya, dengan bahasa tidak dengan kalimat dakhala. Kalau dakhala masuk begitu saja, tapi dengan yasla tasla seperti itu, dari katakan dari lafaz itu. Itu artinya adalah dimasukkan dengan keras, dilempar. Tasla narun hamiyah. Ini dengan yaslaunaha. Yaslaunaha ini dengan bahasa itu sama maknanya dakhala masuk, tapi masuk dengan keras, dengan dilemparkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini tarhib dan terhib kepada kita dalam ayat ini untuk mengingatkan kepada kita dan menyeimbangkan kepada kita agar senantiasa seimbang antara khauf dan roja. Dan ini merupakan rukun di antara rukun ibadah. Rukun ibadah antara rukun ibadah adalah yang pertama adalah mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang kedua ini adalah khauf dan roja. Khauf rasa takut, dan kemudian rasa mengharap, ini harus senantiasa seimbang. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan begini. Mudah-mudahan sedikit mengingatkan kepada kita, memberikan terhib semangat kepada kita, memotivasi kepada kita untuk lebih memperbanyak amaliah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita digolongkan menjadi ashabul jannah. Amin ya sayyidin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.